Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI rahimakumullah, alhamdulillah merupakan kebanggaan dari kami ketika bisa bersua dan bersilaturahmi kepada para pendengar sekalian melalui corong radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini dapat menambahkan semangat di dalam kehidupan kita dan dapat terus mempererat silaturahmi di antara kita. Kajian kita pada hari ini adalah ayat 150 dari surat Al-An'am yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul halumma syuhada'akum allazina yashhaduna annallaha harrama hadza. Fa in syahidu fala tashhad ma'ahum wa la tattabi' ahwa'al ladzina kazzabu bi ayatina wal ladzina la yu'minuna bil akhirati wa hum bi rabbihim ya'dilun. Katakanlah, bawalah kemari saksi-saksi kamu yang dapat mempersaksikan bahwasanya Allah telah mengharamkan makanan yang kamu haramkan ini. Jika mereka mempersaksikan, maka janganlah kamu ikut pula menjadi saksi bersama mereka. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat sedang mereka mempersekutukan Tuhan mereka. Para pendengar rahimakumullah, kalau di dalam ayat 149 kemarin yang menjadi bahasan kita kemarin, Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan falillahil hujjatul baligh. Allah sudah begitu jelas menetapkan aturannya melalui ajaran syariat Islam. Maka di dalam ayat 150 ini Allah menantang orang-orang ahli kitab untuk menunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanan yang mereka haramkan sendiri itu dari mana asal dalilnya. Apakah Allah ada pernah mengharamkan itu? Perlu diketahui bahwasanya orang-orang ahli kitab yaitu Yahudi, mereka telah mengharamkan beberapa makanan sebagaimana mungkin yang pernah yang sudah dijelaskan di dalam keterangan terdahulu. Mereka sudah mengharamkan dengan hawa nafsu mereka sendiri yaitu hewan yang berkuku, lembu, kambing dan hewan-hewan lain, dan itu mereka buat-buat sendiri. Makanya di dalam keterangan ini Allah mengatakan, Allah menantang mereka, coba tunjukkan apakah ada di dalam kitab Taurat Allah mengharamkan ini kepada kamu sekalian. Ya, ini adalah tantangan besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi. Nah, kenapa di dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang makanan sedangkan di dalam ayat sebelumnya Allah menjelaskan tentang bukti-buktinya? Untuk menunjukkan bahwa salah satu sebab terperosoknya seorang anak manusia ke dalam lembah kemaksiatan akibat hawa nafsu mereka, terutama sekali yang berasal dari ambisi perut mereka, yaitu karena makanan. Karena gara-gara makananlah banyak manusia yang terperosok ke dalam lembah kejahatan, dan itu bisa kita lihat dalam konteks zaman kita saat sekarang ini, di mana hanya gara-gara ingin makan, seseorang rela membunuh orang lain dan berbagai tindakan kemaksiatan dan yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita di studio sudah hadir para asatiz kita dari tim Safir Al-Azhar, ada Ustaz Jenal Arifin dan Ustaz Fajrul Haq. Silakan Ustaz. Iya, kalau di sini kita menemukan firman Allah Subhanahu wa taala masih di ayat 150 dari surah Al-An'am. Allah sekali lagi menegaskan ketika ingin mengambil hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, jangan ikuti hawa nafsu. Wala tattabi ahwa'a allazina kazzabu biayatina. Jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Artinya hidayah itu begitu nikmat, sehingga ketika tiap sholat kita mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus, siratal lazina an'amta alaihim, karena jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Hidayah itu adalah nikmat, dan mengikuti hawa nafsu adalah sengsara. Karena apa? Karena ketika manusia mengikuti hawa nafsu, dia sudah tidak menggunakan akal sehat lagi. Yeah. Otaknya sudah rusak. Dan manusia sudah tidak bisa berpikir mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Yang penting hawa nafsu nomor satu. Itu kalau sudah demikian orangnya, maka dia tidak layak untuk melihat dirinya sendiri. Kalau dia tersadarkan dari apa yang telah diikutinya dari hawa nafsu, maka dia menjadi orang yang malu. Ya Allah, kok inilah kulakukan. Sama seperti Qabil membunuh Habil, ya. Iya. Bagaimana setelah dia membunuhnya, wanadima, dia pun menjadi orang yang menyesal. Dan dia mengatakan wakana minal khosirin, dan dia menjadi orang-orang yang merugi. Begitulah manusia ketika melakukan perbuatan berdasarkan hawa nafsu, yang timbul hanyalah penyesalan, yang timbul hanyalah kerugian. Iya. Di sini ketika Allah berfirman, yang menariknya di sini Ustaz, ketika mengatakan halumma, gitu kan? Kata-kata halumma ini adalah kata-kata mengajak. Tapi bukan sekedar mengajak di sini. Artinya ingin Allah itu lihat bagaimana mereka, orang-orang kafir Quraisy itu yang mengharamkan makanan itu, mana kira-kira bahwasanya Allah yang mengharamkan hal tersebut, begitu, dengan memakai halumma. Seakan-akan kesangkinkan geramnya saat perdana mengatakan, coba kemari kalian, katanya, tunjukkan kira-kira mana yang buktinya yang kuharamkan makanan yang kalian haramkan itu. Yeah. Nah, begitu. Ternyata dalam ayat ini mereka tak pernah mendatangkan kesaksian mereka itu. Bahkan di sini Allah mengatakan itulah mereka yang selalu memperturuti hawa nafsunya dengan mengatakan ahwa alladzina kadzabu, bukan saja memperturuti tapi ingin mendustakan apa yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, kalau tadi Ustaz Jenal sudah memberikan gambaran betapa hawa nafsu itu dapat merusak di dalam kehidupan ini, saya juga ingin menyatakan sebaliknya, bahwa salah satu tips untuk menjalani kehidupan ini dengan baik dan dengan sehat adalah dengan cara berusaha untuk menjaga diri dari desakan hawa nafsu itu. Ya. Sebenarnya mudah saja di dalam kehidupan ini. Kalau ingin sehat, tidak terkena penyakit-penyakit yang berbahaya, jantung, kemudian penyakit diabetes, penyakit apapun yang berbahaya, itu dimulai dari menjaga nafsu makan kita. Yeah. Rasulullah sudah mengatakan ma min wi'ain syarran min batni, ya. Yeah. Tidak ada tempat yang lebih buruk daripada perut itu. Fa in kana la muhalatan fasulusuli syarabihi fasulusuli ta'amihi wasulusuli nafasihi. Jaga kalau kamu makan itu. Kalau memang ingin betul makan, ya, sepertiga untuk makanan, sepertiga perut itu ditempatkan untuk air, dan sepertiga lagi untuk nafas. Ya. Insya Allah hidup akan sehat. Ya. Ya. Jadi dimulai dari menjaga hawa nafsu. Begitu juga ketika kita berada dalam suatu kepemimpinan dan punya jabatan. Kalau ingin selamat, jangan coba jaga diri dari hawa nafsu. Jangan kalau melihat uang itu ingin diambil saja begitu. Itu uang rakyat, berikan kepada mereka. Itu uang orang-orang yang membutuhkan. Jangan juga ditilap. Ya, kalau kita tilap juga, inilah yang akan berdampak kepada kehancuran. Kita dapat melihat sekarang ini begitu banyak orang anggota-anggota DPR atau para pimpinan ditangkap hanya gara-gara nafsu uang yang begitu besar, sehingga akhirnya harus mengakhiri hidupnya di balik jeruji. Iya, tidak saja dalam hal memakan. Iya. Rupanya dalam memanage ekonomi rumah tangga pun itu harus bisa menahan hawa nafsu. Ada namanya Safir Sandung, yaitu pakar ekonomi rumah tangga, mengatakan kalaulah rumah tangga mau selamat ekonominya, jangan lakukan prinsip besar pasak daripada tiang. Yeah. Belilah berdasarkan keperluan, bukan berdasarkan selera nafsu. Yeah. Kalau selera, pesawat terbang pun mau kita beli. Yeah. Kalau selera, ya, selera. Nah, mungkin apa, gunung emas pun mau kita miliki. Pulau Sumatera ini kalau bisa kita beli, mungkin kita beli, selera. Tetapi belilah berdasarkan keperluan kita. Untuk apa beli pesawat terbang, Ustaz Fajrul? Iya. Nah, itulah dia. Jadi hidup ini, di mana parkirnya tadi? Hidup ini bukan berdasarkan selera nafsu, tetapi berdasarkan keperluan. Maka kata Ustaz Perdana dulu, dia pernah menggambarkan bagaimana sosok Umar bin Khattab ya, ketika diberikan kurma, sebanyak mana kurma sebenarnya yang perlu untuk dia makan? Cuman segenggam. Kalaulah ini rupanya keperluan dia terhadap makan, maka sebenarnya sangat sederhana untuk bertahan hidup di muka bumi ini, dan semua manusia bisa hidup tanpa harus mati kelaparan. Iya. Itulah kalau diambil prinsip membeli atau prinsip hidup apapun berdasarkan keperluan, bukan berdasarkan selera nafsu semata. Dan perlu yang kita ketahui juga di sini, Ustaz, ketika Allah berfirman wala tattabi ahwa'al ladzina kadzdzabu biayatina, ketika mereka itu menjadikan dasar pemikiran mereka dari hawa nafsu mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan ditambah lagi Allah beritahukan bahwasanya mereka itu tidak pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya tentang hari akhiratnya. La yu'minuna bil akhirah wa hum bi rabbihim ya'dilun. Jadi perlu kita garis bawahi di sini, Ustaz. Jangan-jangan nanti ditanggapi orang ya'dilun, orang berbuat adil kok tidak beriman kepada Allah. Maka ya'dilun di sini perlu kita garis bawahi, artinya ya'dil ini memang artinya tengah, gitu. Artinya sama. Maksudnya apa? Mereka itu mendapatkan azab, mereka itu menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang lain, dengan makhluk lain. Inilah yang menyebabkan mereka itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendustai ayat-ayat Allah, bahkan hari akhirat tidak mereka yakini hal itu. Inilah menyebabkan mereka itu masuk neraka dan akan mengalami azab yang sangat pedih, orang-orang seperti ini. Ya, kalau saya tambahkan sedikit, Ustaz Perdana, bahwa manusia mengikuti hawa nafsu itu karena tiga faktor di sini. Pertama, karena tidak mengakui keagungan Al-Qur'an. Kazzabu bi ayatina, atau tidak mengakui keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau tidak mengakui keagungan alam semesta ini. Ini bagian pertama. Yang kedua, orang yang mengikuti hawa nafsu karena tidak berpikir hari akhirat. Dia merasa hidup ini sekali, bagaimana kita puas-puaskan. Dia tidak melihat bahwa selain dunia ini ada lagi hidup setelah kematian. Orang yang mengikuti hawa nafsu, inilah sekali dan inilah harus dinikmati betul-betul. Dan yang ketiga, orang yang mengikuti hawa nafsu ini selalu menomorduakan Tuhan. Iya. Nomor satu adalah hawa nafsu. Asal selera puas, selera terlampiaskan, sudah. Habis itu baru kita pikirkan Tuhan di belakang nanti. Inilah tiga alasan yang bagaimana manusia akhirnya menomorsatukan hawa nafsu, dan itu akhirnya merusak dirinya sendiri. Iya, sedikit menambahkan penjelasan dari Ustaz Fajrul Haq, bahwa wahum birabbihim ya'dilun, ketika mereka itu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah Ustaz Fajrul jelaskan kata ya'dilun itu dari kata adil. Ya, di sini untuk menunjukkan bahwa tidak tepatnya mereka memposisikan sesuatu. Ketika mereka menyamakan Allah dengan makhluknya, ini kan namanya salah penempatan, ya kan? Seharusnya Allah itu lebih tinggi daripada manusia. Ketika memahami bahwasanya aturan manusia itu lebih baik daripada aturan Allah Subhanahu wa taala, juga ini adalah satu kesalahan. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta manusia, pencipta alam semesta dan pengatur alam semesta, tentu Allah lebih tahu mana yang terbaik buat umatnya. Jadi salah satu kesalahan di dalam kehidupan ini yang banyak dilakukan oleh manusia adalah ketika tidak tepat memposisikan sesuatu pada tempatnya. Allah disamakan dengan makhluk, ini adalah posisi yang tidak tepat. Manusia dianggap bisa lebih memberikan perlindungan kepada seseorang, itu juga tidak tepat. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala yang maha pelindung dan maha menjaga makhluknya dari segala macam keburukan, kalau kita benar-benar meyakininya. Jadi cerdas di dalam berpikir dan juga harus tepat menempatkan sesuatu pada posisinya. Ini yang disebut dengan kata al-haq itu. Ya, baiklah para pendengar rahimakumullah, dalam sekali kajian kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Sebagai intinya adalah bahwa Salah satu hal yang harus kita jaga di dalam kehidupan ini adalah hawa nafsu kita. Berusahalah untuk mengatur diri dengan sebaik-baiknya, untuk waspada dari segala macam desakan hawa nafsu, karena toh pada akhirnya kita akan menyesal kalau seandainya kita tetap mengikuti ambisi dan nafsu yang bercokol di dalam jiwa kita. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat banyak kepada kita semua. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.